hari ini benar-benar tulis bergoyang, tulis berdangdut. Bersama PSP Poleng Sari Putra. Wow, luar biasa. Yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Artis ciliknya Indonesia tuh. Yang sering Anda tonton di layar televisi Anda. Lewat kaset VCD, DVD. Bocah cilik asli Pasuruan. Ada PSP, ada Ramayana, Balauga Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala New Palapa. kasih tepuk tangannya mana dong? Terima kasih. Kenapa mas? 14 malam. Assalamualaikum semuanya.